Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Sebelumnya kita jelaskan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Disebutkan ada 7 syarat la ilaha illallah. Kemudian sebagian ulama menambah syarat yang ke-8, yaitu al-kufru bitagut wal imanu billah. Mengkufuri tagut-tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimallahu taala, kita lanjutkan. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. Di dalamnya merupakan dalil bahwa tauhid yang merupakan ikhlasul ibadati lillahi wahdah, mengikhlaskan peribadahan hanya untuk Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa tarku ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, huwa awwal wajibin, merupakan kewajiban yang pertama. Ya. Tauhid merupakan kewajiban yang pertama. Dan yang maksud dengan tauhid di sini adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana awwalu ma da'at ilaihi rusul alaihi wassalam. Dan tauhid ini merupakan awal yang pertama kali diseru oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, dakwah tauhid, dakwah pertama yang diseru oleh para nabi dan para rasul. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disampaikan oleh para anbiya, para nabi. Ya. Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Hud alaihissalam. Allah katakan, laqad arsalna Nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Begitu juga kepada Nabi Hud alaihissalam. Wa ila 'adin akhahum Hud, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada kaum 'Ad, kami utus, nah, saudara mereka, ya, dari bangsa mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan juga Nabi Saleh alaihissalam, ucapannya sama seperti nabi-nabi sebutkan tadi. Wa ila samuda akhahum salihah Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Dan juga kami mengutus kepada kaum Samud, ya, saudara mereka, yaitu Nabi Saleh. Nabi Saleh mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Shu'aib alaihissalam. Lalu katakan, wa ila Madyan akhahum Shu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Yeah. Ini seruan para anbiya. Yeah. Seruan yang mereka seru kepada umatnya adalah tauhid. Mereka mengatakan kepada umatnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu Nuh, dan juga ucapan Nabi Nuh, alla ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma'na la ilaha illallah mutabaqatan. Dan di dalamnya, ya, secara kesesuaian menunjukkan makna la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah persesuaian dengan makna tauhid. Ya. Tauhid maknanya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun makna la ilaha illallah. La ilaha nafian, nafian illallah isbat. Menafikan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan peribadahan yang hak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ilaha illallah itu adalah tauhid. Nah. Dan ini merupakan seruan semua para nabi dan rasul. Ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula ani budullaha wajtanibu taqut. Sungguh kami telah mengutus orang rasul pada setiap kita. Mereka menyuruhkan beribadahlah kali. Juga. Nah. Ibn Qayyim. Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah. Walihada khataba ar-rusulu umamahum. Oleh karena itu para rasul, ya, mengajak bicara kepada umat-umat mereka. Mukhatabatan man la syakka indahu fillah. Ya. Pembicaraan kepada orang yang tidak ragu di sisinya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka meyakini Allah yang menciptakan. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan memberi rezeki. Wa inna ma da'awhum ila ibadatillahi wahda. Akan tetapi mereka para rasul la ilal iqrari bihi, tidak mengajak untuk menetapkan adanya Allah saja. Tapi yang mereka seru untuk beribadah kepada Allah saja. Jadi tidak menetapkan, tidak menyuruh untuk menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan mereka meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi. Faqala lahum afillahi saqmu fatiris samawati wal ardh. Rasul berkata kepada umat-umatnya, afillahi saqmu. Apakah ada keraguan tentang Allah Subhanahu wa taala? Zat yang menciptakan. menciptakan langit-langit dan bumi. Dalam artian mereka, orang-orang kufar ketika itu, tidak meragukan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ragu bahwasanya Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Wujuduhu subhanahu wa rububiyatuhu wa qudratuhu adharu min kulli syai'in al-itlaq. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lebih nampak dari segala sesuatu secara mutlak. Nah, bahwa adharu lil basair minasyamsi wal absar, bahkan lebih nampak, lebih jelas dibandingkan pandangan mata kepada matahari. Lebih nampak, lebih jelas dibandingkan jelasnya matahari pada pandangan mata-mata manusia. Wa abayyanu lil uqul min kulli ma ta'qiluhu wa tuqirru bi wujudihi. Dan lebih jelas bagi akal-akal dari segala sesuatu yang ditetapkan keberadaannya. Nah, fama yunkiruhu illa mukabirun bilisanihi. Tidaklah yang mengingkari keberadaan Allah, tidaklah yang mengingkari tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan orang yang sombong dengan lisannya. Wa qalbuhu wa aqluhu wa fitratuhu kulluhu tukadzibuhu. Sementara hatinya, akalnya, fitrahnya, semuanya mendustakan apa yang diucapkannya. Nah, maksudnya mereka orang-orang kufar yang diseru oleh para rasul meyakini tentang keberadaan Allah dan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, sungguh mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini juga bahwasanya orang-orang kufar mereka meyakini dan mengetahui yang menciptakan langit-langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebenarnya orang-orang kafir tidak mendustakan tentang masalah ini. Mereka meyakininya. Nah, tidak ada yang mengingkari tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengingkari tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan orang yang sombong dengan lisannya. Kenapa? Dikarenakan akal mereka, hati mereka, bahkan fitrah mereka mendustakan apa yang diucapkannya. Seperti halnya Fir'aun. Fir'aun dengan sombongnya, dengan lancangnya, menyatakan dengan lisannya, ana rabbukumul a'la. Saya rob kalian yang paling tinggi. Padahal dalam hatinya meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia mengucapkan ucapan tersebut dikarenakan kesombongan yang ada pada dirinya. Padahal hatinya mendustakannya. Akalnya mendustakannya, fitrahnya mendustakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan tentang Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkarinya, mengingkari tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. mengingat tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, padahal hati mereka meyakininya. Kenapa mengingkari dengan lisannya? Dikarenakan sifat sombong dan melampaui batas. Nah, dan ini hampir semua orang-orang kafir dalam hati kecilnya menetapkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian mereka dalam lisannya mengingkarinya. Orang-orang ateis yang tidak beragama, tidak meyakini adanya Tuhan, tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, itu salah lisannya saja, padahal hati mereka mengingkarinya. Nah, hati mereka mengingkari ucapannya, dalam hati mereka meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tadi sifat sombong. Nah, sifat zalim yang ada pada mereka lancang mengucapkan ucapan-ucapan pengingkaran tentang adanya Allah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah mengatakan, Allahul ladzi rafa'a samawati bighairi amalin tarawunaha. Allah yang telah mengangkat langit-langit dan bumi tanpa ada tiang yang kalian lihat. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang terpanjang di atas, nah, bisa tegak tanpa ada tiang. Padahal bentangan sangat luas sekali. Ini ayat min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah mengatakan, afala yanzuruna ila al-ibil kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana diciptakan? Tidakkah mereka melihat kepada langit bagaimana diangkat? Diangkat, dibentangkan dengan bentangan yang luas tanpa ada tiang yang menyangganya. Nah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bangunan yang luas kalau tidak ada tiang bisa roboh. Tapi langit bentangan sangat luas sekali, Allah ciptakan tanpa ada tiang. Nah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa, meninggi, menaik di atas arsy-Nya. Ini pun dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy-Nya. Wa sakhara as-samsa wal qamar. Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan langit-langit dan bumi. Langit apa? Menundukkan matahari dan bulan. Allah tundukkan itu semuanya. Kullu yajri li ajalin musamma. Masing-masing mereka itu beredar sampai waktu yang telah tentukan, sampai hari kiamat. Matahari beredar sesuai dengan peredarannya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan terbit dari arah timur. Nah, kemudian terus berjalan ke arah barat. Ketika sampai di arah barat, nah, sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga esok hari Allah perintahkan terbit dari arah timur, terbit lagi, beredar lagi terus. Ketika sampai ke arah barat, sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Esok harinya Allah perintahkan lagi terbit dari arah timur. Terus berjalan lagi sampai ketika hari kiamat. Allah katakan terbit dari arah barat, maka terjadilah hari kiamat. Nah, kullu yajri li ajalin musamma. Masing-masing mereka beredar, nah, sesuai dengan peredarannya sampai pada waktu yang telah ditentukan. Jadi yang berjalan itu matahari atau bumi. Matahari yang berjalan. Ya, adapun kaidah-kaidah. Nah, yang menyatakan bahwasannya bumi yang berjalan, matahari diam, ini bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti dalam ayat tadi, ya. Wasakhara samsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Semuanya, ya, matahari dan juga bulan ini beredar, ya, pada peredarannya sampai waktu yang ditentukan, sampai terjadinya hari kiamat. Nah, yudabirul amra yufasil ayati la'allakum biliqai rabbikum tuqinun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur urusan, segala urusan. Merinci ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya. La'allakum biliqai rabbikum tuqinun. Mudah-mudahan kalian meyakini pertemuan dengan Rabb kalian. Nah, meyakini tentang adanya waktu di mana kalian semuanya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu hari kiamat. Ila akhir ayat, sampai akhir ayat-ayat ini. Yang jelas dari ayat yang disebutkan tadi yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu semuanya. Nah, Allah itu yang memiliki rububiyah, menciptakan langit-langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan, mengatur segala urusan. Dan tentunya yang memiliki rububiyah ini adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah, Al-Imam Ibn Katsir rahimallahu ta'ala ketika beliau menafsirkan ayat ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'alakum al-ardha firasa was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an ila akhir ayat. Nah, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadikan bumi sebagai hamparan. Dan juga menjadikan langit sebagai atapnya. Sampai akhir dari ayat ini, kata Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhihi al-asya wal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan ini semuanya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Sehingga suatu konsekuensi ketika seorang meyakini Allah yang menciptakannya, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberi rezeki, maka konsekuensinya dia beribadah hanya kepada Allah saja. Kalau dia meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, tapi tidak beribadah kepada Allah saja, maka dia telah belum memenuhi konsekuensinya, sehingga belum dinyatakan sebagai muslim. Dikarenakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW, mereka menyatakan dan meyakini Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menciptakan alam semesta, tapi mereka tetap dinyatakan musyrik. Mereka tidak dinyatakan muslim. Kenapa? Dikarenakan tidak beribadah kepada Allah saja. Mereka masih juga beribadah kepada berhala-berhala dan tandingan-tandingan selain Allah yang lainnya. Nah, qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam, wa qad 'ulima bil ittirar min dini rusul sallallahu alaihi wasallam wa tafaqat 'alaihi al ummah. Sungguh telah diketahui, nah, beritirar, ya, dengan pasti, ya, dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wattafaqat alaihi al-ummah, dan juga umat pun sepakat. Anna asal Islam wa awwala ma yu'maru bihi al-khalqu syahadatu an la ilaha illallah. bahwasanya ya, pokok Islam, ya, sesuatu yang merupakan pondasi Islam dan awal yang diserukan, diperintahkan ya, kepada makhluk adalah syahadat alla ilaha illallah. Ya, ini merupakan pokok Islam dan juga awal pertama yang diperintahkan kepada makhluk adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fabidzalika yasirul kafiru musliman wal adu waliyan. Maka dengan itu, dengan mengucapkan syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, orang kafir menjadi muslim. Ya. Musuh menjadi teman. Nah. Ini ketika menyatakan kalimat tauhid ini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya. Yang tadinya kafir menjadi muslim. Yang tadinya musuh menjadi teman. Wal mubah dammuhu wa maluhu mazuma ad-dami wal mal. Yang tadinya halal darah dan hartanya menjadi terjaga darah dan hartanya. Ya. Orang kafir ketika mengucapkan dua kalimat syahadat ini, ya, yang sebelumnya halal darahnya, halal hartanya, mesti terjaga darah dan juga hartanya. Ya. Sebagaimana ucapan Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nah, fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Nah, illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka melakukannya atau mengucapkannya, maka terjagalah darah dan harta mereka. Nah, terjaga darah dan juga harta mereka. Kecuali dengan hak Islam. Ya, kecuali mereka melakukan perkara-perkara yang mengharuskan hukuman dalam Islam. Ya, apakah hukuman rajam bagi zina, ataukah hukuman kisos bagi yang membunuh, dan semisalnya. Nah, adapun perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengucapkannya dalam keadaan ikhlas ataukah tidak? Bagaimana hatinya ketika mengucapkan dua kalimat syahadat tadi? Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita tidak mengetahui bagaimana hati seseorang. Kita hanya menghukumi manusia di dunia ini sesuai dengan zahirnya. Ketika zahirnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Ketika zahirnya tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan dua kalimat syahadat tadi, maka dihukumi muslim. Ya. Bagaimana hatinya? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu ketika dalam suatu peperangan, beliau hendak menebas leher orang musyrik, orang kafir. Nah, kemudian tiba-tiba orang kafir ini mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Akan tetapi Usama bin Zaid menganggap orang ini hanya cari perlindungan saja. Ya. Supaya dia tidak jadi membunuh. Padahal dalam hatinya nah, masih kafir, tidak meyakini kalimat la ilaha illallah. Ya, Usama bin Zaid tetap menebas orang ini. Ya. Sampai mati. Berita ini sampai kepada Nabi SAW. Yeah. Hingga dipanggil Usama bin Zaid. Nah, kenapa membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Yeah. Usama bin Zaid mengatakan ta'awud dan dia hanya berlindung saja. Nah, Rasulullah mengatakan afala saqaqta an qalbi. Apakah engkau membelah hatinya? Sehingga engkau tahu niatan orang ini? Nah, sahabat bijak dia bisa menjawab. Ini menunjukkan bahwasannya menghukumi seorang itu sesuai dengan zahirnya. Kalau zahirnya baik, dihukumi baik. Zahirnya menyatakan keislaman, maka dihukumi Islam. Bagaimana hatinya? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul mengatakan, "Kaifa taf'alu bila ilaha illallah yaumal qiyamah?" Apa yang kau lakukan nanti? Terhadap kalimat la ilaha illallah di hari kiamat nanti. Usama bin Zaid merasa terpukul dengan kesalahan yang dilakukannya ini. Nah, jadi menghukumi seorang sesuai dengan zahirnya. Ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, zahirnya dihukumi sebagai muslim. Yang tadinya kafir menjadi muslim. Yang tadinya musuh menjadi teman. Yang tadinya halal darah dan hartanya menjadi terjaga darah dan hartanya. Adapun masalah hatinya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa in kana dhalika min qalbihi faqad dakhala fil iman. Kemudian apabila dia mengucapkan hal itu, dari hatinya juga, maka sungguh dia telah masuk ke dalam keimanan. Ini yang membedakan antara Islam dan iman. Kalau Islam menunjukkan amalan-amalan zahir, kalau iman menunjukkan amalan-amalan batin. Iman tingkatannya lebih tinggi daripada Islam. Hadis yang ma'ruf, hadis Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Nabi SAW tentang tingkatan-tingkatan agama. Tentang Islam, naik lagi iman, kemudian lebih tinggi lagi ihsan. Yang disebutkan dalam syariat ini. Tingkatan agama, Islam, iman, dan juga ihsan. Tidak seperti yang disebutkan oleh sebagian orang-orang sufi dan yang semisalnya. Tingkatan agama itu syariat, ma'rifat, hakikat. Ini pembagian yang salah. Kalau syariat masih harus melakukan kewajiban-kewajiban, harus meninggalkan keharaman-keharaman. Kalau sudah ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa melakukan keharaman-keharaman, tidak mengapa meninggalkan kewajiban-kewajiban dikarenakan sudah ma'rifat. Menurut mereka sudah mengenal Allah. Lebih parah lagi kalau sudah hakikat, sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, bebas apa saja yang hendak dia perbuat. Bahkan lebih parah menyatakan dirinya telah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disebutkan dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, tingkatan agama itu tadi Islam, iman dan ihsan. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang-orang Arab mengatakan kami beriman. Katakanlah Muhammad, kalian belum beriman. Akan tetapi ucapkanlah kami berislam. Kenapa dikatakan iman belum masuk ke dalam hati kalian? Jadi ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah. Kemudian melakukan kewajiban-kewajiban yang zahir. Salat dan lain sebagainya. Kemudian ketika diiringi dengan keimanan dalam hatinya. Maka telah masuk iman ke dalam hatinya. Dinyatakan sebagai mukmin. Wa in qalahu bi lisanihi duna qalbihi fa huwa fi dhahiril Islam duna batinil iman. Dan apabila dia mengucapkannya dengan lisannya, tidak dengan hatinya, maka orang semacam ini zahirnya Islam tapi dalam batinnya tidak beriman. Hanya zahirnya saja sebagai Islam. Adapun batinnya tidak dinyatakan iman. Dikatakan disebutkan tadi, perbedaan Islam dan iman. Ulama mengatakan idza tafaqa ijtama'a, idza tafaqa iftaraqa, idza ijtama'a iftaraqa, wa idza iftaraqa ijtama'a. Yeah. Maknanya kalau Islam dan iman, nah, ijtama'a, yeah, berkumpul, yeah, dalam suatu kalimat, maka maknanya berbeda. Nah, maknanya berbeda. Kita sebutkan dua-duanya, Islam dan iman, maknanya berbeda. Islam menunjukkan amalan-amalan zahir, sementara iman menunjukkan amalan-amalan batin. Sehingga iman lebih tinggi tingkatannya. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Dan apabila keduanya berpisah, hanya sebutkan Islam saja, hanya sebutkan iman saja, maka berkumpul maknanya. Sebutkan Islam, iman masuk di dalamnya. Sebutkan iman, Islam masuk di dalamnya. Rasulullah mengatakan, sibabul muslim fusuq waqtalu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Begitu juga, mencela seorang mukmin adalah kefasikan. Yeah. Allah mengatakan, ya ayuhalladina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Masuk juga di dalamnya kepada orang-orang muslim. Nah, disebutkan Islam, masuk dalamnya iman. Sebutkan iman, masuk dalamnya Islam. Ini kalau disebutkan saat terpisah. Hanya Islam saja atau hanya iman saja. Tapi ketika disebutkan dua-duanya, Islam dan iman, maknanya berbeda. Ya. Islam menunjukkan amalan-amalan zahir dan iman menunjukkan amalan-amalan batin. Nah. Wa amma idza lam yatakallam biha ma'al qudrati fa huwa kafirun biittifaqil muslimin. Hadapun orang yang tidak mengucapkannya, tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam keadaan dia mampu untuk mengucapkannya, maka dihukumi kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Batinan wa zahir. Secara batinnya dihukumi kafir, secara zahirnya pun dihukumi kafir. Ini orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah padahal dia mampu. Beda halnya dengan orang yang dia bisu. Ya. Tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, maka diberikan udzur. Dikarenakan tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ya, maka diberikan udzur. Adapun kalau dia mampu, maka harus mengucapkan. Dikatakan suatu persaksian itu, ya, tidak dinyatakan sah, kecuali memenuhi tiga perkara. Ya. Yang pertama, dia mengetahui terhadap apa yang dipersaksikannya. Orang bersaksi, tanpa mengetahui apa yang dipersaksikannya, ya, kira-kira persaksian macam apa. Nah, yang kedua, dia meyakini terhadap apa yang dipersaksikan. Kalau dia bersaksi, tapi dia meyakini terhadap apa yang dipersaksikannya, bisa dinyatakan ini persaksian yang dusta. Nah, kemudian yang ketiga, ya, seorang bersaksi itu dengan cara mengkhabarkan apa yang disaksikannya kepada yang lain. Dia memberitahu apa yang disaksikan kepada hakim. Adapun kalau persaksiannya hanya diyakini dalam hati saja, ya, tanpa diberitahukan kepada yang lainnya, ya, maka ini bukanlah persaksian yang sebenarnya. Nah, ya, orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dalam hatinya meyakini, misalnya, tapi tidak mau mengucapkannya, nah, maka secara zahir tidak dihukumi. Ya. Bahkan zahir dihukumi kafir. Nah, Syaikhul Islam mengatakan, "Amma idza lam yatakallam biha ma'al qudrah wa huwa kafirun biittifaqil muslimin batinan wa zahira." Adapun apabila tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak mau mengucapkan syahadat padahal dia mampu mengucapkannya, maka dia kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Kafir secara batin dan juga secara zahir. Ya. inda salafil ummah wa immatiha wa jamahil ulama. Menurut salaful ummah, nah, dan juga para ulamanya, dan juga jumhur kebanyakan para ulama. Intah selesai penukilan Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala. Nah, yang jelas di sini beliau menyebutkan, nah, tentang keadaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, kalau dohirnya saja atau dengan lisannya saja, nah, maka secara dohir dihukumi muslim. Ya. Nah, kalau hatinya tidak mengikutinya, ya, berarti keimanan belum masuk ke dalam hatinya. Walaupun secara dohir dihukumi muslim. Nah, kalau dia mengucapkan dengan lisan, ya, dan hatinya, maka jelas dia dihukumi muslim dan juga mukmin. Nah, dan bagi orang yang tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, ya, dihukumi kafir. Batinan wal zahiran. Batin dan juga zahirnya. Nah, Allahu a'lam bisawab, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.